الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. يروىكن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demi jiwaku yang ada di tangannya, ini sumpah Nabi demi Allah, seseorang mengambil tampar dan dia mencari kayu dipikul ada di punggungnya, itu lebih baik daripada dia mendatangi seseorang untuk meminta bantuan, mungkin dikasih, mungkin ditolak oleh orang tadi. Harga diri harus dipertahankan. Jangan gampang minta. Jadikan minta itu adalah solusi yang terakhir. Tapi kalau semenjak bisa usaha mencari mengkais rezeki, sekalipun dengan kamu menjadi kuli kalau perlu, memikul, mencari kayu, itu lebih baik. Berkah jadinya. Hah? Apalagi kalau ditolak, sudah berharap sama orang, kemudian ditolak. Nah, ini berarti menutup rezeki sudah bagi dia. Putus asa jadinya. Diriwayatkan Hakim bin Hizam, seorang sahabat pernah meminta kepada Nabi. Sa'altu Rasulullah SAW fa'atani. Minta kepada Rasulullah SAW dikasih sama Nabi SAW. Minta lagi, cuma sa'altu fa'atani. Minta lagi. Tambah ya Rasulullah, minta lagi. Kasih sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma soal itu, minta lagi itu Hakim bin Hizam. Kelihatan Nabi terus ngasih. Apa nih, dikasih sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, puas. Nabi nasihat sama Hakim bin Hizam. Ya Hakim, inna hadal mal khadiratul hulwah. Faman akhadahu bisakawati nafsin, burika lahu fi. Waman akhadahu bisyrafi nafsin, lam yubarak lahu fi. Hakim, ini harta hijau dan manis. Artinya, dipandang memang menarik. Manis, dirasakan memang nikmat. Semua orang senang dengan ini, duit, emas, perak, barang-barang ini, semua orang akan senang, tertarik. Dipandang aja udah senang. Apalagi dinikmati. Jadi rumah yang megah, daripada dari kendaraan yang mewah. Siapa orang yang mengambil dari harta ini dengan jiwa yang murah, berkah jadinya. Siapa yang mengambil daripada harta ini dengan jiwa yang panas, enggak berkah. Kalau kamu mengambil ini dengan jiwa murah, artinya kamu mengambil ini dengan rasa syukur. Mau kamu nikmati dengan seadanya, berkah itu harta. Tapi kalau kamu itu dengan tamak, udah lebih berlebih-lebihan, masih kamu cari, enggak berkah itu harta. Pengin nambah terus, panas terus. Jiwanya selalu menuntut terus, enggak berkah itu harta. Itu sama dengan kalladzi ya'kul wa la yashba'. Sama dengan orang yang makan tapi enggak pernah kenyang. Apa nikmatnya? Makan seadanya tapi kenyang. Nikmat jadinya. Makan macam-macam tapi gak kenyang. Apa nikmatnya? Tambah kena azab dia. Semakin selalu tambah kurang terus. Al-yadul ulya khair min al-yadis sufla. Tangan yang di atas sebagai pemberi itu lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Udah ada duit masih minta lagi. Kenapa? Gak kenyang masih. Sama dengan orang yang makan tapi gak merasa kenyang. Kasih. Jiwanya yang murah. Kalau udah ada duit, ya udah jangan minta lagi. Kamu memberi. Bukan terus minta terus gitu. Rupanya nasihat ini betul-betul masuk kepada Hakim Hizam. Ya Rasulullah, waladhi ba'ataka bilhaq, la arza'u ahadan ba'daka syi'an hatta ufarika dunia. Ya Rasulullah, aku tidak akan minta dari seorang pun setelahmu ya Rasulullah, sampai aku mati. Dan di hadapan Nabi, setelah ini aku tidak akan minta lagi ya Rasulullah. Sudah, cukup ini pemberian kamu dan nasihatmu ini, cukup. Tidak akan minta setelahmu ini kepada seorang pun sampai aku mati. Ternyata Hakim bin Hizam ini orangnya memang melarat. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dipanggil oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk dibantu ini Hakim. Tidak menerima. Kenapa? Aku sudah janji sama Nabi tidak akan menerima dari seorang pun setelah beliau. Padahal dia payah. Zamannya Sayyidina Umar juga begitu dipanggil, mau dikasih, mau dibantu. Tidak mau ini Hakim bin Hizam. Sayyidina Umar sampai bingung. Jangan-jangan nanti orang mengira bahwa pemerintah tidak memperhatikan dengan Hakim bin Hizam. Ini orang berhormat. Sampai Sayyidina Umar mengumumkan, kaum muslimin, perhatikan, ini hakim muda mau, udah kami sodori. Mungkin rumahnya mau dibangun, mungkin dibuka pekerjaan, itu dan ini. Dia tidak mau, memang dirinya yang tidak mau. Tadi. Sudah aku tawari, sudah aku mau beri, sudah aku mau kasih, tapi dia tidak menolak terus. Akhirnya terus bertahan begitu, hakim dari itu, sampai meninggal dalam keadaan tidak pernah minta kepada seorang pun. Lihat bagaimana jiwa besar daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harga diri itu harus dipertahankan. Jangan sampai hati kamu itu bergantung dengan makhluk Allah. Makhluk ini tidak bisa membantu kamu. Paling akan menceritakan kamu. Diceritakan miskin, ini orang tabah, kasihan ini orang. Bawa resep dokter kepada aku. Kasihan ini orang. Ini kalau dirahmati sama makhluk, hina jadinya. Tapi kalau kamu minta selalu kepada Allah, Allah rahmati kepada kamu, mulia kamu nanti. Nah, karena itu, jangan bergantung hati kamu dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, supaya menjadi orang yang berharga di hadapan makhluk Allah. Makhluk kalau menghina, alhamdulillah, kamu akan betul-betul akan tampak hina di hadapan makhluk ini nanti. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kamu, dicukupi dengan Allah kebutuhannya kamu, kamu akan menjadi orang yang terhormat di hadapan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dikatakan, izhad fima fi aidin nas, yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu daripada apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan merasa manusia itu terganggu hartanya karena kamu. Maka orang akan di sekitar kamu akan cinta kepada kamu. Tapi kalau kamu minta terus, orang akan nek dengan kamu. Dari jauh, ini pasti ini mintain. Nah, ini pasti ini. Ada mengadu ini. Pasti ada masalah ini. Mereka akan langsung mencatat kamu sebagai orang yang selalu meminta kepada dia. Kemudian, Nabi SAW juga bersabda, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakan anzilan. Fayagulu ahaduhuma Allah ma'ati munfikan khalafa, fayagul akhar Allah ma'ati mumsikan talafa." Tidak ada hari berganti kecuali setiap paginya ada dua malaikat turun. Yang satu tugasnya adalah berdoa. Ya Allah, berilah ganti orang yang mau mensedekahkan hartanya. Artinya, harta itu jangan sampai habis. Gantilah ya Allah, supaya harta tadi itu tambah berkah, tambah banyak, tambah khairnya, tambah manfaatnya. Yang kedua, tugasnya malaikat itu berdoa, ya Allah, berilah kepada orang yang kikir itu habis hartanya, hilang hartanya, punah hartanya, talafa. Kamu lihat orang yang kikir, satu saat dia akan menjadi peminta atau paling tidak enggak berkah, dia mati, habis uangnya, anaknya jadi melarat semuanya. Enggak bisa dirasakan dengan anak cucunya. Tapi kalau orang tadi itu dermawan, insya Allah berkah, anak-anaknya juga berkah, terus turunan juga berkah. Kamu lihat, ya, kamu bisa bisa bisa bisa nilai itu. Jadi orang yang kikir itu mungkin dia sekarang bergelimang dalam nikmat, tapi satu saat nggak berkah itu harta. Mungkin di akhir umur banyak penyakitnya, untuk biayai penyakitnya habis. Hartanya semuanya dari itu, akhirnya dia minta sumbangan untuk obat. Mungkin udah menumpuk hartanya, rumahnya terbakar, hangus. Itu hartanya semuanya. Mungkin nanti pekerjaannya di akhir umurnya dia tadi itu pailit. Bangkrut semuanya, ketipu sama orang misalnya, habis semuanya. Mungkin juga dia kaya sampai dia mati, anaknya yang rebutan, tukaran, tuntut-tuntutan, nggak bisa ngerasakan hartanya, terazab. Mungkin juga nanti akhirnya suratnya yang nggak beres, akhirnya disita sana, disita sini, ditipu sana, ditipu sini. Dan itu banyak terjadi. Kenapa? Harta disimpan, harta tidak disedekahkan, nggak berkah jadinya. Jadi harta itu seperti air. Air itu kalau mengalir, masuk ke sawah, akan mengeluarkan padi. Masuk ke taman, akan mengeluarkan bunga. Masuk ke kebun, akan mengeluarkan buah. Manfaat, banyak manfaatnya. Masuk ke semak-semak, akan mengeluarkan juga tanaman-tanaman yang bisa dimakan sama binatang-binatang. Binatang juga bisa merasakan nikmatnya itu air. Tapi kalau air tadi itu nggak mengalir, ditampung aja, nggak lama keluar uget-uget, mengeluarkan nyamuk malaria, nyamuk dengan berdarah, nyamuk cikungunya, penyakit semua yang ada di situ. Harta kamu juga begitu, kalau harta itu mengalir, ke perutnya orang-orang fakir, ke anak-anak yatim, menyumbang sana, menyumbang sini, itu manfaat jadinya, mengeluarkan banyak manfaat. Mungkin anak yang dibiayai jadi ulama besar, berapa manfaatnya? Huh? Jadi masjid, berapa manfaatnya? Orang yang sujud ada di situ, berzikir di situ. Jadi majlis salim, berapa manfaatnya? Tapi kalau ini hanya disimpan, apa manfaatnya? Jangan-jangan penyakit yang ada di situ. Jangan-jangan dari uang itu nanti anaknya beli sabu-sabu, beli narkoba, berzina, dan macam-macam. Nauzubillah dzalik. Karena itu, harta lebih baik mengalir, ia manfaat, dan itu akan malaikat tidak akan habis. Mudah-mudahan akan dikasih ganti oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berlimpah itu insyaallah, karena mengalir terus. Wallahu a'lam. Salatullah ala bahal yamani. صلاة الله على طه اليمني اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني دعوني فالذي أهوى دعاني دعاني وأبدل من البشرى علما وأبدل من البشرى على ما لنا ما وأمرني عن يضاعت المعاني وأمرني عن يضاعت المعاني المعاني يجي من عندما كشف للسماء يجي من عندما كشف للسماء للسماء سجال الكسف دين من تبني تبني الكاس أبدي من تبني من تبني ألا لله من تلك المدمى ألا لله من تلك المدمى المدمى وفج الجد من بعد امتهالي وفج الجد من بعد امتحاني وآذبني بأنواع الكرم وآذبني بأنواع الكرم الكرم وأوضح بالهوى جذبي وشني وأوضح بالهوى جذبي وشني على ورع وجنب الملمى على وجنبني الملمى الملمى مضى في العلم والتقوى زماني مضى في العلم والتقوى زماني زماني وفي الغرى إلى دار المظلمة وفي الغرى لهم من فائضات الجنان لهم من فائضات الامتنان امتنان مواهب أدركوا فيها الإمام مواهب أدركوا فيها الإمام الإمام عسى معهم إلى دار الجنان عسى معهم إلى دار الجنان الجنان وساجن مليئا للزعماء وساجن النبي أهل الزعماء زعماء عليه الله صلى كل أمين عليه الله صلى كل أمين كل أمين وآل ما سجع قمر الحمامة وآل ما سجع قمر الحمامة الهمامة اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومدار كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاه على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد اللهم صل على الصلاة على سبيل مخلوقاتك سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكتر، رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأقل أتقيا علما، أحظى بالخير نفع كل شر، ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأجر بالرضا منك العيون، وامضي عنا ربنا كل الديون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب مصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، محمد بن اسماعيل، اين القهوة؟ محمد بن اسماعيل البخاري والعيال، وعلى هذه النية كن صالحة، ونسألك يا رحمة رسولك صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي محمد وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك